Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang baru, ad-darsani, dua pelajaran. As-sadisa asyara wa sabi asyara, pelajaran yang ke-16 dan pelajaran yang ke-17. Pelajaran yang ke-16 dan ke-17 ini seputar mubtada dan khobar. Antum enggak perlu bingung, enggak perlu kesulitan atau istilahnya panik. Perhatikan baik-baik. Yang kita bahas sekarang bapak-bapak, mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Seperti ini. Contohnya biar nanti antum tidak bingung. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Nah, al-baitu ini isim atau bukan? Isim itu terjemahnya apa? Kata benda. Isim itu kata benda. Fi'il kata kerja. Sama-sama terbalik ya. Isim kata apa? Benda. Fi'il kata kerja. Nah, sekarang mutada itu adalah isim yang terletak di awal. Ini berarti awal kan? Satu. Dua. Ini awal, ini akhir namanya. Yang awal ini namanya isim, namanya mubtada. Namanya apa? Mubtada, isim yang terletak di awal kalimat. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Yang awal yang mana? Kabir atau al-bait? Yang awal yang mana? Al-baitu kabirun, yang awal yang kabirun atau bait? Al-bait. Kalau Arab itu antum ngawalinnya dari sini. Kalau Indonesia dari sini. Ya enggak? Kalau Indonesia seperti ini. Rumah itu besar. Dari sini ke sini atau dari sini ke sana? Dari sini kan? Itu kalau Indonesia. Kalau Arab antum bayangannya langsung ke sini. Awal itu berarti sini gitu loh. Paham belum? Nah, jangan sampai keliru ya. Ini al-baitu kabirun. Al-baitu ini namanya isim. Isim yang terletak di awal kalimat, namanya mubtada. Setiap mubtada harus marfu'. Marfu adalah suatu ungkapan yang tanda asalnya dengan dhamma. Tak kasih rumus, yang belum tahu biar tahu semakin tahu. Nampak kalau fiikum al-qalamu, ini contohnya dulu. Al-qalamu jadidun, pena itu baru. Al-qalamu jadidun. Nah sekarang al-qalamu namanya mubtada, mim itu mubtada, jadidun khobar, kho itu khobar. Paham ya? Nah sekarang rumusnya, ini rumusnya. Rumusnya itu apa? Kalau dhammah seperti ini namanya marfu, nanti ya. Kasrah namanya majrur. Kalau fathah namanya mansub. Paham ya? Kalau sukun namanya majzum. Jadi antum pahami baik-baik. Paham ya? Ini namanya apa? Majrur. Majrur itu suatu ungkapan tentang apa? Kasrah itu majrur. Apa yang mengetikannya? Kalau ini fathah namanya apa? Mansub. Abulum. Dhamma ini namanya apa? Marfu. Nah, sukun ini namanya apa? Majzum. Majzum. Nah, upayakan kita hafal. Jadi kalau ada anak ngomong marfu, enggak usah bingung apa itu marfu. Dhamma tanda asalnya. Selesai. Amnya, setiap mubtada harus marfu. Ayo, antum lihat ini. Al-qalamu jadidun. Pena itu baru, enggak boleh al-qalama, enggak boleh al-qalami, harus al-qalamu, harus. Harusnya wajib hukumnya, al-qalamu jadidun, pena itu baru. Paham ya? Jadi pembahasan kita ini mubtada khobar, cuman tak kasih cuplikan biar enggak bingung gitu loh. Mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat. Di awal enggak nih? Hukumnya harus apa? marfu, marfu tanda asalnya dengan apa tadi Ahmad? Dhamma. Majrur tanda asalnya dengan apa? Ini kasrah. Majzum tanda asalnya dengan apa Fadil? Apa? Sukun. Mansub tanda asalnya dengan apa? Husain. Mansub. Ini lihat ini. Lihat ini. Fathah. Ini rumusnya kenapa? Ini tertulis ini. Domah, marfu, majzum, sukun, majrur, kasrah, mansub, fathah. Sudah, ini rumus. Kami rumusnya ini antum hafal ya. Diletakkan, ditanamkan baik-baik. Kalau anak-anaknya ke antum, marfu tandanya dengan apa asalnya? Kok Mas bingung? Ini ada gambarnya loh, lihat. Marfu tanda asalnya dengan apa? Dhammah, yang yakin itu loh. Mansub tanda asalnya dengan apa? Fathah. Majrur tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Majzum tandanya dengan apa asalnya? Sukun. Ini enak ini. Rumusnya menghafal ini. Upayakan nanti tertulis ini ya. Tertulis dihafal ini. Rumusnya ini. Nah. Mutada itu harus marfu. Khobar pun juga harus marfu. Sudah kita lihat dulu kan. Khobar marfu. Al-qalamu jadidun. Boleh enggak? Al-qalamu jadidan. Al-qalamu jadid. Boleh enggak? Al-qalamu jadidin. Boleh enggak? Tapi al-qalamu jadi dun harus marfu. Harus marfu ya. Naam. Kemudian barakallahu fikum, kalau tidak salah dulu awal-awal kita bahas-bahas ini ya mutada khabar itu ya. Setiap mutada harus marfu, setiap khabar harus marfu, setiap mutada harus ma'rifah. Ma'rifah itu isim yang khusus termasuk tanda ma'rifah al. Olamun itu nakirah namanya. Olamun ini namanya nakirah, kolamun. Pena, pena umum, pena yang mana? Pena yang hitam, putih, hijau, umum. Biar ma'rifah dikasih al, al kolamu. Namanya ma'rifah ini. Namanya apa? Ma'rifah. Ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Faham soalnya ya? Ewa, kita lihat lagi situ. Qala al-mu'allifu asbahullah al-muttada wal khabar, muttada dan khabar. Jadi mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat, khobar itu yang mengkabari. Al-qalamu, pena itu. Muhammad. Al-qalamu, pena itu. Anak diam itu. Faham enggak antum? Kalau anak teman, Muhammad, al-qalamu. Pena itu. Antum nanya lagi enggak? Pena apa? Kenapa? Nanya lagi kan? Berarti belum sempurna, butuh khobar namanya. Pena itu baru. Udah selesai. Faham belum? Ayo, anak ngomong sama antum misalkan, Fadil. Hua, hua, hua, hua, hua. Dia, dia, dia. Dia apa? Masih butuh penjelasannya dia apa? Hua kalbun, dia anjing. Nah, jelasan itu. Hua kalbun, nah itu namanya khobar namanya. Kalbun namanya khobar. Faham maksudnya ya? Ewa. Ana ngomong sama antum, Ahmad. Ya Ahmad, ana. Paham gak gitu tak? Gak paham, harus butuh penjelasan khobar namanya. Yang menjelaskan namanya khobar. Yang mengkabarkan ini untuk menjelaskan mutada namanya khobar namanya. Ana, ana talibun, aku adalah pelajar. Selesai. Faham maksudnya ya? Seperti itu. Ya, upayakan antum faham semuanya. Kalau ana pribadi sudah faham sebelum jelaskan ini. Paham ya? Jadi upayakan antum sudah faham juga ya. Kita lihat di sini. Al-mutada'u ismun yaqa'u fi awal jumlah. Mutada itu adalah isim yang jatuh di awal kalimat. Jumlatun dalam bahasa Arab, Indonesianya kalimat. Amlum, kalimatun bahasa Arab Indonesianya kata. Ini antum pahami baik-baik ya, yang kecil agak bingung. Tapi enggak usah bingung. Jumlatun kayak gini, jumlatun. Jumlatun. Ini Arab bukan? Arab. Terjemahannya bahasa Indonesianya kalimat. Paham ya? Kalimat. Ayo. Kemudian kalimatun. Ayo, ini bahasa Arab. Kalimatun. Paham ya? Terjemahnya apa? Kata. Paham belum? Paham salah ya? Jadi kalau antum lihat di situ, isim yang jatuh di awal jumlah, maksudnya awal kalimat. Naam. Khabar adalah ismunya qa'u ba'dal mubtada. Khabar itu isim yang jatuh setelah mubtada. mubtada khabar, mubtada khabar. Setiap mubtada pasti butuh khabar. Khabar itu yang mengkabarkan mubtada yang belum jelas tadi itu. Pena itu kenapa? Pena itu baru. Nah, baru ini namanya khabar. Faham salah? Hukumnya dua-duanya harus marfu tanda asalnya dengan dhamma, mansub tanda asalnya dengan fathah, majrur tanda asalnya dengan kasrah, madzum tanda asalnya dengan sukun. Rumusnya inilah yang perlu antum renungi kembali. Mahum salah Ahmad, mubtada harus marfu atau mansub? Masih belum mencerna ya. Mubtada harus marfu. Jangan dilupakan. Ini mubtada harus marfu. Al-Qalami enggak boleh. Al-Qalami gagal paham. Al-Qalami benar enggak? Hewan na'am. Al-Qalami itu yang benar. Paham? Khobar juga harus marfu. Al-Qalami jadidin katanya. Benar atau keliru? Al-Qalami jadidin. Benar enggak jadidin? Benar enggak? Enggak tahu atau jadidin benar atau keliru? Setiap khabar hasmar marfu. Berarti kalau anak baca jadidin keliru atau benar? Keliru. Yang benar apa? Jadidun. Harus ya. Nah, al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Boleh enggak al-qalamu maksurun? Maksurin harus apa? Maksurun harus marfu. Jadi yang antum tulis nanti setiap mubtada harus marfu, itu tulis ya. Itu kaidahnya. Dan setiap khabar harus marfu, itu juga ditulis. Paham ya? Itu dua kaidah. Setiap mubtada harus marfu, langsung antum kasih kurungan. Dhammah itu biar tambah mudah. Setiap khabar harus marfu, dikasih kurungan. Dhammah. Al-qalamu jadidun. Selesai. Al-qalama gagal paham. Al-qalami keliru. Al-qalamu itu yang benar. Jadidun, al-qalamu jadidun. Jadidun itu yang benar. Jadidan keliru. Jadidan gagal paham. Faham maksudnya? Ayyuhan na'am barakallahu fikum. Tayyib, kita lihat di situ. Sedangkan khobar itu apa? Ismun yaqa'u ba'da mubtada. Isim yang jatuh setelah mubtada namanya khobar. Isim yang jatuh setelah mubtada namanya apa? Khobar. Jadidun jatuh setelah mubtadanya enggak? Namanya khobar. Ana talibun, aku adalah pelajar. Talibun berarti khobarnya. Seringnya itu artinya ada lafaz adalah. Pena itu patah. Kalau diterjemahkan seperti apa? Kalau pena itu adalah patah, kurang tepatnya. Kalau sini pena itu patah. Menjelaskan khobar ini. Paham ya? Ar-rajulu tawilun, lelaki itu tinggi. Paham belum? Seperti itu. Naam. Kita lihat. Wa tahsulu bihil faedah, dan akan terwujudkan faedah dengan khobar tersebut. Amsinatul mubtada khobar, contoh-contohnya untuk mubtada dan khobar. Nah, nanti PR-nya masing-masing nyari mubtada khobar 5. Mudah sekali, bentuknya kayak gini. Bebas. Nanti antum nanya yang besar pun silakan, enggak masalah. Yang penting 5. Setiap orang 5. Al-qalamu jadidun. Tapi yang enggak boleh yang sudah ana sebutkan ya. Al-qalamu jadidun, al-miftahu qadimun, as-sa'atu jadidatun. Semuanya susunan tanda khabar. Masing-masing 5. Masing-masing 5. Lihat contohnya di situ. Al-mubtada wal khabar, hadza talibun. Ini adalah pelajar. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Ha'ula'i muhandisuna, mereka adalah para insinyur. Huwa mustahidun, dia adalah orang yang sungguh-sungguh. Hum adkiya'u, mereka adalah orang-orang yang cerdas. An-nujumu jamilatun, bintang-bintang itu indah. Anta dhakiyun, kamu adalah orang yang cerdas. Antunna tabibatun, kalian adalah para dokter wanita. At-tullabu najihuna, para pelajar itu sukses atau lulus. Paham ya? Naam, di sini susunan mubtada dan khabar. Paham ya? Seringnya diartikan adalah. Contohnya ini. PR-nya antum masing-masing nulis susunan mubtada khabar 5-5. Besok dibacakan. Paham belum? Masing-masing berapa? 5. Mudah sekali. Antum jangan bilang sulit kalau belum mengerjakan. Wah sulit sekali Ustaz. Enggak sulit. Paham ya? Masing-masing berapa tadi? 5 susunan mubtada' dan khabar. Jangan lupa. Besok kalau lupa enggak ada yang ngerjakan, wallah alam apa yang terjadi. Paham ya? Upayakan dikerjakan. Dikerjakan, antum boleh nanya sama orang-orang udah lama enggak masalah. Nanya sama orang-orang udah besar boleh. Tapi harus benar itu loh jawabannya. Paham ya? Upayakan benar jawabannya. Susunan mubtada' khabar berapa jumlahnya? 5. Yang bukan yang sudah Anda sebutkan tadi itu. Silakan. Mau mudzakkar muannats, muannats mudzakkar, maksudnya silakan mau mudzakkar atau muannats silakan. Yang jelas kesimpulannya pelajaran pada malam hari ini yang kita ambil adalah apa? Setiap mubtada' harus marfu, marfu tanda asalnya dengan dhammah. Kemudian setiap khabar harus marfu, marfu tanda asalnya dengan apa? Marfu tanda asalnya dengan apa? Dhammah. Faham belum? Mubtada' adalah isim yang terletak di awal kalimat. Khabar adalah isim yang jatuh setelah mubtada'. Selesai. Itu upayakan tercatat ya kalau bisa ya. Mubtada' adalah isim yang terletak di awal kalimat. Khabar adalah isim yang jatuh setelah mubtada'. Setiap mubtada' harus marfu, setiap khabar harus marfu. Marfu tanda asalnya dengan apa? Dhammah. Rumus ini dihafalkan. Kelihatannya simpel sederhana, bentuknya enggak terlalu bagus. Paham ya? Tapi ini manfaatnya luar biasa. Bentuknya enggak terlalu bagus kan? Simpel, tapi luar biasa nih manfaatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Seperti ini antum hafalkan rumusnya ini, rumusnya. Ini rumusnya. Paham ya? Nah, kelihatannya bentuknya enggak bagus tapi manfaatnya luar biasa dihafal itu ya. Dihafal. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.